kira bolum pink, oh yeah. Ternyata sub berakhir, no yeah. Diam selalu pikir, kau yeah. Kau buat sapu batin, low yeah. Berhenti pada sini sama si own. Saya ingin angkat HP mau telefon. Selalu saya berpikir kapan terjadi sampai begini. Terada habis kau, woy, susah lupa hati ini. Dan tak pernah menyangka kau bawakan duka hingga buat saya terluka dalam kisah cinta, fuck ya. Saya berharap kau yang terakhir spesial, namun kini berbalik drastis, saya menyesal. And now baby, dimana semua janji manis. Kau berbalik putar arah dan batin menangis. Sumpah saya belum terima, masih trauma. Ingat kisah lama, sekarang saya dilema. Chandra bisa jaga cinta hingga tong berdua berpisah. Semati telah percaya baby, sampai su jadi begini. Sekarang ku hilang, entah ku dimana sekarang. Di penghujung malam seperti wahana tua yang tanpa pengunjung. Terhapus oleh ombak semua yang terangkum. Tersisa hanya rintian rindu yang tak berujung. Satra habis pikir tong akan seperti begini. Dan saya belum percaya dengan semua ini. Mengapa kau ingin pergi dari saya? Di saat saya dingin kau tak peluk saya. Dan sayang saya. Dan rasa yang saya rasa kini semakin bertambah. Hilangnya cinta ini membuat luka lara. Entah mau kemana, mengadu dengan siapa. Ingin saya bertanya sekarang kau telah di mana. Su pasti saya kecewa dan janji yang su terlingkar. Menghayal su bahagia, kau pergi lalu kau ingkar. Dan cukup saya menyesal, mengapa tong saling kenal. Saya masih tak percaya, salah jika saya menyangka. Maka tak bisa jaga cinta hingga tong berdua berpisah. Saya masih tak percaya baby, sampai su jadi begini. Sekarang ku hilang, entah ku di mana sekarang. Maka tak bisa jaga cinta hingga tong berdua berpisah. Semati telah percaya baby, sampai su jadi begini. Sekarang ku hilang. Di mana?